dinata, yang kalian ternakan, dan itu kalian bercakap juga untuk kehidupan kalian. Lalu Allah sebutkan faida jatisah, sampai ketika datangnya sohoh. Sohoh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu nama dari nama-nama yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah memiliki banyak nama, dinamakan atau nama-nama itu berkaitan dengan apa yang terjadi di hari itu. Salah satunya ini as-sahhah, disebutkan oleh Allah ayat ini ketika datang hari kiamat as-sahhah. Allah mengingatkan hambanya agar mereka takut dan kemudian mempersiapkan diri, bekal mereka untuk ketika datangnya kiamat ini. Dan itu yang terpenting. Sohoh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, itu maknanya suara tiupan sangkakala, suara yang kuat dan melengking luar biasa, disebut sohoh, suara keras tersebut. Dikatakan sohoh dari sohoh ya suhu, hampir membuat telinga itu pecah dan tuli karenanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Suara ketika keras yang luar biasa, suara di dunia saja sebagiannya orang nggak mampu mendengarkannya. Orang ketika mendengar akan, aduh, terlalu keras ini. Orang sudah nggak nyaman. Ini tentu jauh lebih dari itu. Sampai Allah sebutkan sohoh yang keras dan kuat di telinga, hampir membuat tuli mereka yang mendengarkannya. Seperti kata Ibnu Jarir, itu suara tiupan sangkakala yaumul qiyamah. Di hari itu ketika datang ini, yaumul yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, tiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, istri maupun anak-anaknya. Lari dalam keadaan mereka melihat, tahu, bukan kemudian gak tahu lari mencari atau ini. Justru saat mereka melihat, tahu itu saudaranya, ibu, bapaknya, istri, anaknya, mereka pada lari. Lari menjauh dari mereka semua. Hal itu karena kengerian atau kejadian apa yang ada di hari itu sangat dahsyat, luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ikrimah rahimahullah, di hari itu seorang suami akan meninggalkan istrinya, padahal ya istri bagi suami orang yang paling dia cintai, sedekat-dekatnya orang dengan dia. Kecintaan yang terbangun dan ada di antara keduanya tentu luar biasa. Wala yura bainal mutahabbaini mithlun nikah. Seperti yang Rasul katakan, enggak pernah terlihat, enggak pernah ada dua orang yang saling mencintai, kecintaan di antara mereka berdua luar biasa, kecuali seperti dengan akad pernikahan. Dengan nikah ini menjadi suami, itu menjadi istri, terikat dengan ikatan cinta yang sangat dalam dan luar biasa. Dan itu ma'ruf. Al-Muhim, kata Ikrimah, suami itu akan mengatakan, bagaimana aku kepadamu? Ini selama hidup apa yang kamu tahu tentang aku sebagai suamimu? Si istri menjawab, kamu suami yang terbaik, suami yang masya Allah, dipuji-puji oleh istrinya. Kata sang suami kepada istrinya, hari ini kalau kamu bisa, aku meminta satu kebaikan dari kamu. Satu kebaikan yang kamu hibahkan kepadaku, harapannya agar aku bisa selamat dari kengerian dan ketakutan seperti yang kamu lihat di hari ini. Kata istrinya menjawab, bagaimana aku akan berikan kebaikan itu walaupun satu? Aku lebih membutuhkan kebaikan itu darimu, karena kondisinya seperti juga yang kamu lihat, mengerikan dan menakutkan. Artinya, Ikrimah menjelaskan betapa orang masing-masing di hari itu sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa selamat, buru-buru untuk berpikir menyelamatkan yang lain, bahkan terdekatnya orang padanya, istri, anak, orang tua, dan yang lainnya. Kata Ikrimah, begitu pula dialog mirip antara orang tua kepada anaknya, kepada saudaranya, sama. Bagaimana aku menurutmu? Kata anaknya, orang tua yang bertanggung jawab, masya Allah, baik, ini begini, begini, dipuji. Aku butuh kebaikan darimu, satu saja hibahkan padaku, semoga itu bisa menyelamatkan aku. Kata si anak, ya maaf saja, aku sendiri jauh lebih butuh kebaikan itu darimu, karena aku juga membutuhkan keselamatan. Itu yang terkait makna ayat yafir, lari masing-masing orang dari saudaranya, bapak ibunya. Bahkan dalam hadis syafaat, hadis ma'ruf, ketika manusia lama sekali menunggu hisab atau faslul qadha untuk di hisab dan masing-masing dihukumi bagaimana dia dan amalannya, kemana dia, tapi untuk menunggu itu lama sekali mereka di arasat, maka mereka melihat itu berduyun-duyun pada mendatangi para nabi alaihissalam, dan mereka datangi ulul azm minar rusul alaihissalam, lima para rasul ulul azmi, karena memang kelimanya lebih mulia di atas para rasul dan para nabi yang lain. Semuanya mulia, tapi lima ini tentunya punya keutamaan lebih di atas yang lain. Dan ma'ruf, tiap kali mereka datangi nabi, Mereka sampaikan, engkau tahu apa yang terjadi pada kami. Engkau lihat kondisinya seperti apa, tegang, menakutkan. Dan lama kita menunggu hisab. Datang Allah, engkau Nabi yang mulia, disebutkan keutamaan masing-masing yang mereka miliki. Ini Musa misalnya alaihissalam. Allah ajak bicara secara langsung. Begini-begini. Nabi yang lain pun demikian. Datang ya Allah, karena engkau punya keutamaan ini-ini, agar Allah percepat hisab. Maka jawaban semua Nabi selain Rasulullah SAW, nafsi, nafsi, cukuplah diriku, cukuplah diriku hari ini. Artinya aku sendiri sibuk mengurusi diriku, gak bisa. Dan mereka minta udzur untuk memikirkan dan mengurusi selain dirinya. La as'aluhul yaum illa nafsi. Di hari ini tidak ada yang aku harap kecuali keselamatan diriku sendiri. Lalu mereka sebutkan Allah hari ini murka besar, marah, marah, murka yang tidak pernah seperti ini sebelum-sebelumnya, dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini setelah hari ini. Dahsyat sekali murka Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Lalu mereka sebutkan kesalahan yang pernah mereka perbuat alaihimussalam ketika di dunia, dan itu karena takutnya mereka kepada Allah. Orang yang mulia tentu akan tetap ingat apa yang pernah dia perbuat yang tidak layak, bahkan itu yang jelek, perkara buruk, terutama saat di hadapan Allah yang maha kuasa. Dan maka Nabi Musa menyebutkan kepada mereka, aku telah membunuh seorang jiwa manusia yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Kisahnya ma'ruf, seperti kita tahu ada perselisihan antara orangnya Fir'aun dengan Bani Israel yang bersama Musa. Itu jadi cekcok ini itu, sehingga cerita dipukul oleh Nabi Musa sampai mati itu orang. Padahal orangnya Fir'aun, bersama Fir'aun. Tapi yang jadi masalah itu jiwa, itu manusia, nyawa. Dengan dasar apa dan dengan alasan apa dibunuh? Nah, itu yang Nabi Musa sebutkan. Aku takut karena aku pernah membunuh orang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Untuk menghadap Allah sementara pernah melakukan itu, beliau minta udzur. Begitu pula bahkan Nabiullah Isa alaihi salam. Kata Imam Qatadah, begitulah orang lari takut dan meninggalkan orang-orang dekatnya yang paling dia cintai, yang paling dekat dengannya. Dimulai seperti kata Allah dari saudaranya, ibunya, bapaknya, istri dan anak-anaknya. likullin ri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tiap jiwa di hari itu sibuk memikirkan keselamatan dan kepentingan dirinya sendiri. Makanya tadi disebutkan pada lari dari orang-orang terdekatnya. Dalam ayat ketika Allah sebutkan semua ini, Allah sebutkan itulah gambaran atau yang terjadi di hari tersebut. Masing-masing jiwa manusia hanya berpikir keselamatan dirinya, tidak akan berpikir untuk menoleh dan memikirkan yang lain. Bagaimana fulan? Bagaimana fulan? Yang lain seperti apa? Untuk dirinya sendiri saja dia sudah sangat sibuk, buru-buru untuk memikirkan yang lainnya. Lari dalam artian dia gak akan bertanggung jawab untuk melindungi, membela orang-orang terdekatnya tadi yang Allah sebutkan, saudara, istri, anak, bapak, ibunya. Layaknya kalau itu di dunia, ketika terjadi sesuatu, ada kecelakaan, ada apalah, kasus terjadi, ya tentunya orang-orang terdekat ini yang akan membackup dan membela. Saya sebagai bapaknya, saya suaminya, saya kakaknya, atau semisal itu. Kemudian dia akan kesana kemari berusaha bagaimana mereka ini tidak terjerat hukum, tidak di penjara misalnya. Dan ikatan itu sangat kuatnya ketika di dunia kalau terjadi sesuatu. Tapi seperti kata Allah, ini yaumul qiyamah, itu jauh lebih dari apa yang difikirkan manusia. Ala kulihal, yang jelas di hari itulah kemudian manusia terbagi menjadi dua, yang suada, orang-orang yang akan selamat, bahagia karena balasan yang akan dia dapati adalah kebaikan, atau kelompok yang kedua asyqiya, alhamdulillah, orang-orang yang akan celaka dan sengsara karena balasan yang akan dia dapati juga sesuatu yang akan menyiksa dan menghancurkan dirinya. Di riwayat Qatadah disebutkan juga bahkan makhluk-makhluk mulia, makhluk-makhluk besar pada berlari yang ingin menyelamatkan diri. Qatadah sebutkan bahkan Habil lari, anak Adam alaihissalam, begitu pula Rasulullah SAW lari dari ibunya yang ingin diselamatkan ketika di dunia. Tapi di yaumul qiyamah di luar kekuasaan beliau. Begitu pula Ibrahim dari ayahnya, Lut alaihissalam dari istrinya, Nuh alaihissalam dari anaknya, padahal ini para anbiya. Kalau nabi yang merupakan manusia termulia saja pada lari meninggalkan mereka, apalagi selain mereka manusia biasa seperti kita dan yang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Demikian setiap orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Dalam hadis Saudah istri Rasul Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, yub'atun nas yawmal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhma qad aljamahumul araq wa balagha shuhumal adam. Manusia semua akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan masing-masingnya hufatan, telanjang bulat, tanpa satu helai benang pun pada tubuhnya, uratan, tanpa alas kaki, ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan, tidak berkhitan, buhma, dalam keadaan tidak ada yang membawa apa-apa. Karena itu kondisi mereka awal mereka diciptakan dan hidup lahir. Makanya kata Allah, kama badana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan mereka awal mula, seperti itu pula kami kembalikan ciptaannya. Ya, kita manusia semua keluar dari rahim ibu kita ya dalam keadaan gitu kan, telanjang bulat, gak ada satu helai benang pun di tubuhnya, urat, gak ada yang pakai alas kaki, ghurlan, dan dalam keadaan belum dikhitan, buhma, dan keluar tidak membawa apa-apa. Nah, ada sesuatu pun yang dia bawa dari perhiasan, harta benda, dan kekayaan dunia. Seperti itu awal ciptaan dia, seperti itu akan dikembalikan di yaumul qiyamah. Keringat Rasul sebutkan menenggelamkan mereka masing-masing sampai ada yang ke daun telinganya. Fakultu, maka kata Saudah, ya Rasulullah, wa sawata yanzuru ba'duna ila ba'd. Wahai Rasul, bagaimana dengan aurat orang? Telanjang bulat. Sebagian yang satu dengan yang lainnya, laki, perempuan. Lalu Rasulullah sebutkan, qad syughilan nas likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Manusia tersibukkan masing-masing pada dirinya, berpikir bagaimana dirinya bisa selamat. Nah, bahkan enggak ada berpikir untuk melihat yang lain karena telanjang dan ini. itu kondisi yang sangat tegang dan menakutkan di yaumul qiyamah. Jangankan itu, di dunia saja ketika terjadi sesuatu yang menakutkan, banyak orang dan keumuman orang sudah enggak peduli dengan yang lain bagaimana dirinya bisa selamat. Entah itu gempa kah, na'udzubillah, atau itu kebakaran, atau itu apalah. Pertama yang ada di benak dia, yang memenuhi otak pikirannya, dan bagaimana aku selamat. Dia bagaimana dia ingin melarikan diri dan selamat. Enggak kemudian sebentar tak ambil ini, tak selamatkan yang itu, tak gendong yang ini. Itu enggak ada di benaknya. Itu baru kecelakaan atau kasus malapetaka, musibah yang terjadi di dunia. Apalagi ini di yaumul qiyamah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah. Lalu Allah katakan wajah, ada wajah-wajah di hari itu yang cemerlang, terang bercahaya. Masyaallah min fadlih. Dhahikatun mustabshirah. Mereka tertawa, senang, bahagia, mustabshirah, karena yakin mendapat balasan yang jauh lebih baik, karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Saya tahu besarnya balasan Allah untuk mereka. Mereka bergembira dan senang dari banyaknya kebaikan, kenikmatan yang Allah janjikan untuk mereka. Dan ini yang su'ada, mukminin, orang-orang yang beriman, yang selama hidup mereka dalam ketaatan, dalam ibadah, selalu beramal soleh. Itu balasan yang akan mereka dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tapi ada pula kelompok kedua, wajah-wajah manusia di hari itu 'alaiha ghabarah. Ghabarah artinya wajah itu penuh dengan hitam. Wajah yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, karena tahu bahwa yang akan dia hadapi, yang akan menimpa dirinya adalah azab, siksaan yang berat, murka Allah pada dirinya. Sehingga terlihat wajahnya ketakutan dan kegelisahan itu memenuhi mukanya. Tarhaquha qatara. Wajah itu dipenuhi dengan gelap, tertutup. Ya terlihatlah wajah ketika bagaimana orang ketakutan. Kata Ibnu Abbas, taghsyaha dhillah, dipenuhi dengan kehinaan. Orang seperti tadi, walaupun itu jauh beda, tapi di dunia saja ketika sadar dia banyak salah atau melanggar, punya dosa atau kekeliruan ini itu, dan dia tahu setelah ditangkap misalnya dan mau dihukum mati atau ini, terlihat wajahnya ketakutan dan gelisah ini. Sementara yang merasa nggak pernah melakukan dan dia dibebaskan misalnya dari pengadilan, kan kamu lihat cemerlang wajahnya, senang, gembira. Dan nanti lagi dia keluar bebas. Itu gambaran kecil, terlihat, nggak bisa tersembunyikan yang dari wajah. Antara yang ketakutan luar biasa, gelap, sedih, gelisah, dengan yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, bercahaya, cemerlang. Kata Imam Ibn Zaid, beda antara ghabarah dengan qatarah. Karena di awal Allah katakan, wujuhun yawma idin alaiha ghabarah. Dari ghabarah. Yang di ayat berikutnya, terhakuha qatarah. Qatarah itu asal maknanya debu yang terangkat dari tanah ke bawah ke atas, itu qatarah namanya. Ini misalnya ketika ada angin kuat, maka debu itu naik, nah, itu qatarah. Debu yang tertiup ke atas. Adapun ghabar yang menurun atau mengendap dari atas sampai ke bawah permukaan bumi. Itu secara bahasa beda antara qatarah dan ghabar. Yang Allah sebutkan wujuh yauma idzin ghabarah, di wajah itu sendiri sudah ada ketakutan lekat padanya, kegelisahan dan hitam pucat yang luar biasa, ditambah lagi dengan qatarah, tarhaquha qatarah, dipenuhi dengan kegelapan yang luar biasa pada wajahnya. Kalau Allah tutup surat dengan ayat ulaika humul kafaratul fajar, mereka itulah orang-orang yang kafir dan fajir. Kafarah jamak dari kafir, dijamak dengan banyak, dijamak dengan kafarah, dijamak dengan kufar, dijamak dengan kafirin, semua itu jamaknya. Begitu pula fajar, jamak dari fajir, fujar. Artinya itu hukuman bagi mereka, itu yang akan mereka dapati di yaumul qiyamah. Itu yang akan Allah perlakukan kepada mereka orang-orang yang kufur kepada Allah selama hidupnya diingatkan agar kemudian hambanya sadar dan kemudian meninggalkan segala bentuk kekufuran, meninggalkan segala bentuk kefajiran. Ada yang menafsirkan seperti Ibnu Katsir, kafara kufur kalbunya, kafir kufur kalbunya, ini hatinya penuh dengan kekufuran, mengkufuri iman, mengkufuri Allah SWT, bahkan mereka kufuri yaumul qiyamah, tidak mereka imani dan mereka ingkari kebangkitan. Fajarah, lagi mereka fajir amal perbuatannya, hatinya kafir, amalannya fajir. Fujur, ketika ucapan atau perbuatan orang rusak, buruk dan jelek sekali, disebut fajir. Makanya terkait makna ini, munafik Rasulullah sifati wa idza khosama fajara. Kalau mereka bermukhosama, munafik, kalau sudah bertikai sama orang, berselisih, fajara, fajir. Fajir dalam tutur katanya, fajir dalam perbuatannya. Kalau sudah berselisih dengan orang, misalnya fajir dengan kata-kata, ya mungkin ngumpat-ngumpat, ya karena dia kesal atau emosi sama orang ini, bawaannya permusuhan, maka ngumpat-ngumpat semaunya sudah. Kamu memang ini itu, segala binatang akan dia ucap. Atau kemudian dia berdusta, berani, fujur, berdusta dalam keadaan dia tahu itu tidak dilakukan oleh lawannya. Wow, begini fulan ini berkata begini, melakukan ini, fajir. Atau dalam awal perbuatannya mendolimi, menyakiti orang. Artinya orang mungkin saja berselisih, ya wajar saja ada pertikaian, ada perbedaan. Tapi orang mukmin punya batas, enggak akan kemudian hanya karena alasan perselisihan dengan orang lain dia fajir. Dia tetap jaga imannya, dia akan berdusta, enggak akan mendzalimi orang yang berseberangan dengannya. Kalau beliau kembali kepada ayat, mereka itu yang kufur dan fajir. Dan Allah sebutkan di surat lain, di Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara. Kufar, kafara, fajara juga Allah katakan tidak akan melahirkan kecuali yang sama seperti mereka. Generasi berikutnya, turunan mereka, ia akan menjadi orang-orang kafir dan fajir. Karena yang jelek, ya hanya akan melahirkan kejelekan. Yang rusak akan melahirkan kerusakan pula. Alhamdulillah seperti tadi, ini Allah sebutkan agar hambanya tahu itu sesuatu yang buruk dan tidak layak pada diri mereka, karena akan mendatangkan malapetaka besar dan hukuman Allah. Oleh karena itu, janganlah kalian kufur. jangan kalian fujur, wajib. Jangan kufuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Jangan dustakan ayat-ayat Allah. Jangan pula kalian berani melanggar yang Allah haramkan, yang Allah larang, karena itu kefajiran. Fujur semua itu. Mendustakan ayat Allah, fajir. Melanggar yang Allah haramkan, fajir. Kalau kamu ingin selamat, tinggalkan semua itu. Karena balasannya orang-orang fajir seperti ayat itu tadi. Ulaika humul kafaratul fajar. Wajahnya akan gelap, penuh dengan rasa takut, gelisah, pucat luar biasa. Belum lagi azab dan siksaan berat yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan pada diri mereka. Demikian akhir dari surat Abasa. Di surat berikutnya Allah sebutkan surat At-Takwir, dan dia juga merupakan surat Makkiyah, turun sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat 'alimat nafsum ma ahdarat. Al-ayat. Ayat-ayat ini Allah sebutkan masing-masingnya adalah perkara besar, kejadian yang luar biasa, dahsyat dan besarnya, membuat masing-masing orang akan sadar dan ingat tentang akhiratnya, apa yang sudah dia persiapkan untuk keselamatan dirinya, apa yang sudah dia pernah perbuat selama hidup, khair, usyar, banyak mana antara kebaikan atau kejelekannya. Dan itu juga masih berkaitan tentang yaumul qiyamah, rincian kejadian demi kejadian yang terjadi di hari itu. Dan itu berkaitan dengan iman terhadap hari akhir, termasuk rukun iman kita. Mengimani hari akhir, al-iman biyaumil akhir, atau dengan hari kiamat, masuk di dalamnya. Ini harus orang wajib mengimani semua detail rincian yang Allah atau Rasulullah sebutkan tentang hari itu. Apa saja yang terjadi, rentetan dan kejadian demi kejadian yang ada di hari itu. Salah satunya ini tadi sudah lewat di surat Abasa beberapa dari mana. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu kuwirat digabungkan dan dilipat. Wa idzan nujumun kadarat, demikian pula bintang-bintang di langit disebutkan matahari itu di yaumul qiyamah dilipat, dijadikan satu. Lalu demikian pula bulan, dan keduanya kemudian dilempar ke api neraka. Makhluk besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala, matahari maupun bulan. An-nujumun kadarat, begitu pula bintang-bintang di langit pada berguguran dari falaknya masing-masing, dari tempatnya yang Allah ciptakan, jatuh dan gugur. Allah jatuhkan, Allah semua yang atur dan tentukan. Kata Ibnu Umar dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, man ahabba an yandura fi ahwalil qiyamah falyaqra' idza syamsu kuwirat. Barang siapa yang ingin tahu seperti apa kejadian kiamat, gambarannya seperti apa, maka bacalah ayat ini, surat ini, idza syamsu kuwirat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna ayat idza syamsu kuwirat, ketika kemudian di hari itu matahari dijadikan gelap, enggak seperti sekarang ketika dia keluar terang sekali membawa cahaya panas. Tapi di yaumul qiyamah akan Allah jadikan matahari itu gelap. Atau kata Qatadah dan Muqatil Imam Tabi'in, dihilangkan cahayanya sehingga enggak akan lagi dia bercahaya, hilang. Asy-syamsu kuwirat, demikian matahari di hari itu Allah jadikan, bahkan kata Mujahid dihilangkan. Mudmahillah itu sesuatu yang semula ada kemudian mengecil, mengecil, mengecil sampai dia hilang. Kata Zujadani mirip seperti penafsiran pertama, digulung atau dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya itu imamah. Imamah di kepala. Kain di belebetkan di putar-putar. Asalnya kan besar. Kain imamah panjang besar mungkin. Tapi ketika dilipat jadi kecil. Kepala gitu. Maknanya demikian matahari yang sebegitu besarnya dilipat, digulung sampai kemudian kecil, dan satu sama lain tadi sebetulnya sama, tidak ada perbedaan. Dilipat, dikecilkan, digulung, dihilangkan cahayanya, dijadikan gelap, dilenyapkan, semua itu makna kuwirat. Karena kalau dari asal kata takwir, itu sesuatu yang semula besar atau panjang digulung atau dilipat. Semula dia begini, ya seperti kain imamah tadi, dilipat, dijadikan satu, dikemas lagi kalau barang misalnya, kan dijadikan satu, sehingga mengecil dia, asalnya gede. Ketika itu diterlakukan kepada matahari, hilanglah cahayanya. Lenyap. Apa yang ada padanya seperti yang dilihat orang selama hidup. Kata Ibnu Abbas, itu yang Allah perlakukan pada matahari, demikian pula bulan. Bahkan hadis Al-Baghawi riwayatkan dari jalan Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan asy-syams wal qamar yukawwarani yaumul qiyamah. Matahari maupun bulan, keduanya akan dilipat satukan sampai kecil dan kemudian lenyap tadi dalam riwayat di hari kiamat. Dan itu kejadian. Banyak perkara-perkara gaib yang itu di luar nalar kita dan tidak atau belum kita lihat di dunia ini. Tapi ini rincian yaumul qiyamah, detail kejadian. Begini kejadian hari kiamat, satu persatu Allah kabarkan kepada hambanya. Banyak sesuatu yang kita enggak tahu, dan akal manusia terlalu lemah untuk paham dan tahu segala sesuatu. Makanya kewajiban seorang mukmin ketika itu gaib dari dirinya, yang sesuatu yang enggak bisa dia lihat, enggak bisa dia ini, dia imani. Dia imani. Itu berita dari Allah pasti benar pada puncak kebenarannya. Itu berita dari Rasulullah SAW pasti benar, yang wajib kita terima dan kita imani. Di Bukhari, hadis Bukhari, Rasulullah SAW sebutkan, ini makhluk besar ini, matahari, Tiap hari Rasulullah sebutkan sebelum dia tenggelam maghrib, mau maghrib, sebelum dia tenggelam di langit sana, dia berjalan, bergerak menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian di bawah arsy dia sujud, dia memuji-muji Allah, dia muliakan Allah, kemudian meminta izin untuk tenggelam kepada penciptanya. Dia tahu, dia makhluk ciptaan Allah yang tunduk dan bergerak dan ini dengan perintah dan ketetapan Allah. Al-Muhim sampai kemudian dia diizinkan oleh Allah untuk tenggelam, kembali dia ke tempatnya, kemudian dia tenggelam. Begitu seterusnya. Dan itu di luar nalar manusia. Gaib. Wajib diimani. Di satu sisi menunjukkan kalau itu matahari yang segede itu, sebesar itu, enggak ada apa-apanya di hari kiamat. Dilipat, dikecilkan, dilenyapkan, digelapkan. Apa artinya manusia? Seberapa dia kalau dibandingkan matahari? Ya bukan perbandingannya, jauh sekali. Ini juga sebagai takwif. Allah sebutkan, Allah ceritakan agar mereka takut. Takut yang membuat mereka kemudian mempersiapkan diri, bekal mereka untuk hari tersebut. Itu awal surat Takwir. InsyaAllah kelanjutannya pada pertemuan depan. Nasallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi